sendiri, duduk dan merenung. Telah ku coba memahami arti semua ini. Mengapa harus terjadi saat kita berbuat? Telah terikat segala janji, semuanya menghilang, tinggal harapan yang segala cinta-cinta, menentang badai yang datang menerjang, dan segala cobaan. Tambahkan waktu sekeras kaca, selamat.